Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah. Siang ini kita melanjutkan membaca kitab Syarah Alfiyah Ibnu Aqil rahimahullah dan memasuki bait syair ke 799. Naam. Barakallahu fikum, silakan dibaca. رحمه الله تعالى فعل لنحو أحمر وحمرا وفعلة جمعا بنقر يدرا. نعم بارك الله فيكم. قال مؤلف رحمه تعالى فعل لنحو أحمر. نعم فعل لنحو أحمر وحمرا wa fi'latun jam'an binaqli yudra. Arti bait ini yaitu fu'lun, wazan fu'lun, yaitu wazan dari jamak kasra, jamak taksir yang jamak kasranya ya. Wazan fu'lun linahwi ahmarin wa hamra, yaitu untuk isim, untuk seperti isim mufrad, untuk isim mufrad seperti ahmar, untuk isim yang isim tersebut seperti menyerupai wazan ahmar, yaitu untuk mudzakkar, wa hamra, hamra untuk muannas, asalnya dari hamra'u, ahmaru sama hamra'u asalnya. Nah, kemudian di sini di ahmarin di kasro karena berkaitan dengan darurat syair. Secara asal dia itu mamnu minasorfi, tidak bisa di kasro. Namun dalam bait di kasro ahmari. Kenapa? Karena dia ahmarin karena berkaitan dengan darurat syair, berkaitan dengan timbangan syair. 6. Wazan fu'lun untuk isim mufrad seperti ahmar yang dia itu mudzakkar, muannasnya adalah hamra. Ini wazan qiyasinya. Wa fi'latun jam'an bin naqli yudra. Dan wazan fi'latun menjadi wazan jamaknya. Nah, secara qiyasi. I'rabnya sekarang. Fa'lun mubtada'un marfu'un ala mudrafihi dhamma. Nah, lam harful jar li nahwin. Lam harful jar nahwin majrur bilam. Alamatu jarihi kasra. Wal jar wal majrur fi mahli rafin khobar atau muta'alik bi khobar mahdub. Ahmar mudafun ilai linahwi ahmarin. Nam ahmar mudafun ilai majrur alamat jarihi kasra Kenapa dimajrurkan? Karena berkaitan dengan sa'ir, timbangan. Asalnya dia itu mamnu' minasorfi, asalnya tidak bisa dikasrah karena mamnu' minasorfi. Al-wawu harfu 'athfin, hamra. Hamra asalnya hamra ada alifnya, ada hamzanya ya. Asalnya adalah hamra'a. Hamra' ma'tuf ala ahmar. 6. Wa ma'tuf ala majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi. Fatha muqaddara ala hamzah mahdufa. Mana amin niabatan anil kasri, mana amin turiha mamnu' minasarfi. Wa fi'latun wawu harfu 'athfin, fi'latun mubtada marfu' alamat raf'ihi dhamma, jam'an maf'ulun bihi mansub, atau iya maf'ul, bisa dikatakan maf'ul kedua. Kalau naibul fa'ilnya dikatakan maf'ul pertama, dia maf'ul kedua. Namun kalau kita katakan naibul fa'il sebatas naibul fa'il, berarti maf'ul bihinya. Maf'ul bihi mansub. Alamat nasbihi fathah. Ba'ar buljar naklin majrur bilba. Yudra fi'lun mudhari'un mughayyarun siga, atau fi'il majhul, mudhari' majhul. 6. Wa naibu fa'ilihi dhamir musatir jawazan huwa ya'ud ila fi'la. Huwa kembali ke fi'latun, naibul fa'ilnya. 6. Atau dikatakan maf'ul awal, naibul fa'il itu maf'ul awal karena asalnya maf'ul awal, lalu jam'annya sebagai maf'ul keduanya. Asalnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jumlah mubtada wal khabar fi mahalli rafin khabar lil mubtada. Jumlah fi'il wal fa'il fi mahalli rafin khabar untuk mubtada yang fi'latun itu. Nah. Ya, dilanjutkan bacaan. قال الشارح رحمه الله تعالى من أمثلة جمع كثرة فعل وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلاء نحو أحمر وحمر وحمراء وحمر. ومن أمثلة جمع القلة فعلة ولم يضطرد في شيء من الأبنية وإنما هو محفوظ. ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية. نعم، بارك الله فيكم. قال شرير رحمه تعالى ومن أمثلة جمع kathrati fu'lun wa min amthilati jam'il kathrati fu'lun. Dan diantara contoh untuk bentuk jamak kathra adalah timbangan fu'lun. Wa huwa mutarridun fi kulli wasfin yakunul mudhakaru minhu ala af'ala wal mu'annathu minhu ala fa'la'a. 6. Di antara bentuk wazan jamak kasrah adalah fu'lun yang dia itu berlaku pada setiap sifat isim yang berupa sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabaha, siga mubalago. 6. Itu siga mubalago itu namanya sifat ya, yang dia itu berlaku untuk setiap sifat yakunul mudzakkaru minhu ala af'al, yang mudzakarnya, yang sifat tersebut mudzakarnya mengikuti wazan af'al, Naam, wazan untuk sifat musyabaha af'al, af'alu. Wal mu'anatsu minhu ala fa'la. Dan mu'anasnya mengikuti wazan fa'la. Naam, fa'la ini mu'anas dari af'al. Nahwu seperti ahmaru wa humrin wa hamra'u wa humrin. Seperti ahmaru wa humrun wa hamra'u wa humrun. Seperti ahmar. Ahmar untuk mudzakkar jamaknya humrun. Hamra'u untuk mu'anas jamak hamra'u untuk mufrad mufrada mu'anatha jamaknya humrun. Nah, dengan kata lain ahmaru dan hamra'u jamaknya semuanya sama, humrun, ikut wazan fu'lun. Ahmaru dan hamra'u yang artinya merah, yang merah, sifat musyabaha ya, yang merah, jamaknya fu'lun. Seperti juga mengucap ahdaru dan hadra'u, jamaknya khudrun. Aswadu dan sauda'u, jamaknya sudun. Asfaru dan safra'u, jamaknya apa? Sufrun. Naam. Termasuk juga abyadu. Abyadu dan bedo'u, jamaknya apa? Jamaknya asalnya adalah fu'lun. Naam, namun terjadi i'lal sehingga dibaca menjadi bidun. Jamaknya abyadu dan bedo'u adalah bidun. Naam. Karena terjadi i'lal. Asalnya buidun, kemudian dirubah untuk menyelamatkan ya, dirubah menjadi bidun. Naam. Itu pada pembahasan apa? Qalb atau ibdal. Qala wa min amthilati jam'il qillati fi'latun. Dan di antara contoh untuk timbangan jamak qillah yaitu timbangan wazan fi'latun. Walam yatarid fi syai'in minal abniyati wa innama huwa mahfudhun wa minal ladhi hufidha minhu fatan wa fityatun wa syaikhun wa sikhatun wa gulamun wa hilmatun wa sobiyun wa sibyatun. Naam. Di antara bentuk jamak qillah yaitu timbangan fi'latun dan lam yattarid, tidak berlaku, maksudnya tidak sejalan secara kias, fi syai'in minal abniya, pada sedikit pun dari bangunan-bangunan yang ada, maksudnya dari kata-kata yang ada. Wa innama huwa mahfudun, namun dia itu berkaitan dengan mahfud, yaitu sama'i. Alladhi hufidha minhu, yang sama'i darinya adalah fatan wa fityatun. Fatan pemuda, jamaknya fityatun. Wa syaikhun, orang tua, jamaknya syikhatun. Wa gulamun, artinya pelayan, pembantu, jamaknya gilmatun. Wa sobiyun, anak kecil, jamaknya sibyatun. Naam, jamaknya mengikuti timbangan fi'latun. Barakallahu fikum. Di lanjutan bacaan. Qala an-nazim rahimahullah wa fa'lun lismin ruba'iyyin bimad qad zida qabla la min i'lalan faqat ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل. نعم barakallahu fikum. Bait berikutnya yang ke-80. Wa fu'ulun lilismin ruba'iyyin bimad qad zida qabla lami i'lalan faqad ma lam yudha'af fil a'mam fil a'ammi dzul alif wa fu'alun jam'an li fu'latin urif wa nahwi kubra li fi'latin fi'al waqad yaji'u jam'uhu ala fu'al. Nah, arti bait ini wa fu'ulun dan jamak taksir yang mengikuti timbangan fu'ulun lismin ruba'iyin untuk berlaku untuk isim ruba'i. Berlaku untuk isim ruba'i bimaddin wa qad zida qabla lam, yaitu isim ruba'i yang sebelum huruf akhirnya berupa huruf mad ditambah alif, sebelum huruf terakhir ditambah alif berarti berupa huruf mad, huruf mad yang berupa ditambah alif. I'lalan faqad yang tidak terjadi padanya i'lal. 6 wa fu'ulun lismin ruba'in bimad qad zida qabla lamin i'lalan faqad, jamak taksir yang mengikuti timbangan fu'ulun berlaku untuk isim ruba'i yang huruf sebelum akhirnya berupa huruf mad yang tidak terjadi i'lal. Malam yudha'af fil a'ami dzul alif, selagi atau apabila huruf madnya berupa alif dzul alif bukan dari isim mudha'af. Malam yudha'af, selagi dia itu bukan dari isim mudha'af fil a'ami dzul alif. 6 artinya dia itu isim yang huruf matnya berupa alif namun bukan dari isim mudha'af. Wa fu'alun jam'an li fu'latin urif, atau yang takdir bait tadi malam yudha'af fil a'ami dzul alif. 6 takdirnya fu'alun thabitun lismin ruba'iyin musahibi maddi zaid qabla lam faqidatul i'lal. 6 itu takdirnya. Fu'alun adalah wazan untuk isim ruba'i yang isim ruba'i tersebut berakhiran mad berupa alif tidak terjadi padanya, bukan dari isim mudha'af yang tidak terjadi i'lal. Qala wa fu'alun jam'an li fu'latin urif, dan wazan jamak taksir fu'alun berlaku untuk isim mufrad fu'alun. Jam'an adalah wazan untuk jamak taksir li fu'latin untuk isim mufrad yang timbangannya fu'latin urif yang telah diketahui. 6 nahwi kubra, dan berlaku pula untuk isim yang berwazan seperti kubra. 6 yang tadi yang fu'alun wali fu'latin fi'al, dan untuk dan di antara wazan jamak kasra berikutnya adalah fi'al untuk isim mufrad yang berwazan fi'latun. Untuk isim mufrad yang berwazan fi'latun wali fi'latun wali fi'latin wazan jamaknya adalah fi'al. Untuk isim yang timbangannya fi'latun jamaknya adalah fi'alun. Waqad yaji'u jam'uhu ala fu'al, dan terkadang jamaknya juga datang mengikuti timbangan fu'al. Artinya mufrad yang fi'latun jamaknya bisa fi'al bisa juga fu'al. 6 barakallahu fikum. Ya, dibaca. Afan, i'rabnya ya. I'rabnya wa huwa harfu 'athfin wa fu'ulun. Fu'ulun mubtada' marfu'. Alamat rafihi dhamma lam harful jar ismin majrur bilam. Jar majrur. 6 fi mahalli rafin khobar atau muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Rubaiyin sifat untuk isim. Rubaiyin sifatu lismin wa sifatu majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra. Ba harful jar madin majrur bil ba. Jar majrur bimadin muta'alliq dengan hal mahdhuf untuk isim. Sahibul halnya isim. Afan, halnya pada untuk isim, hal mahdhuf untuk isim, bimadin muta'alliq kepadanya. Naam. Qad zida, qad harfu tahqiq. Harfun la mahala lahu min al-i'rab. Zida fi'lun madin majhul atau mughayyar siqa. Wa naibul fa'iluhu damir usatir jawazan huwa ya'udu ila mad bimadin qabla dharaf wa hum wa hum mudaf lamin mudafun ilai majrur dharaf wa mudafun ilai muta'alik dengan fi'il zida muta'alik bi zida i'lalan mafulun bihi untuk faqad untuk fi'il madi yang di belakang faqad asalnya faqad ya karena berkaitan dengan wazan si'ir qawafi disukun. Nah, maful bihi i'lalan mafulihi maful bihi mansub. Untuk faqad, faqad fi'lun madin. Naam. Wa fa'iluhu damir satir jawazan huwa. Ya'ud ila lam. Kembali ke lam yang qabla lamin, ada lam di situ. Wal jumlah fi'il wal fa'il fi mahali jarin sifat untuk lam. Jumlahnya fi mahali jarin sifat untuk lam. Enam. Ma lam yudha'af fil a'ami dhul alifi. Ma masdariya dhorfiya. Ma harfun masdar. Masdariya dhorfiya. Lam harfun nafyin wa jasmin. Yudha'af fi'lun mudhari'un. Mughayyar siga. Majumun bilam. Alamatu jasmihi sukun. Fi harful jar a'am. Majurur bifi. Jar majurur muta'alik dengan yudha'af. Dhu naibu fa'ilin untuk yudha'af wa huwa mudaf al-alifi mudafun ilai majrur alamatu jarihi kasra nam wa fu'alun wa harfu atfin fu'alun mubtada marfu' alamat rafi'i doma jam'an hal hal untuk naibul fa'il pada huwa yang nanti di belakang li fu'latin lam harful jar fu'latin majrur bilam jar majrur muta'alik dengan fi'il yang di belakang urif urif asalnya urifa urif urif fi'lun madin mughayyar siga atau fi'il majul nam wa naibu fa'ilihi damir musatir jawazan huwa kembali ke fu'al kembali ke fu'al wa jumlah fi'il wa naibul fa'il fi mahli rafin khobar fi mahli rafin khobar nam berikutnya wa nahwi kubra wali fi'latin fi'al wa huwa harfu atfin nahwi ma'tuf ma'tuf ala fu'la ma'tuf kepada fu'la yang di bait sebelumnya 6 wa huwa mudaf kubra mudafun ilai majrur alamatu jarihi kasra muqaddara al wa huwa harfu atfin wa huwa istinafiyah yang ini wa huwa istinafiyah karena sudah jumlah baru yang enggak ada kaitan dengan sebelumnya al wa huwa istinafiyah Wawu untuk mengawali ucapan baru atau kalimat baru. Lifu latin khobar mokodjam atau jar majrur muta'alliq bi khobar mokodjam. Lam harful jar fu latin majrur jar majrur khobar mokodjam. Fi'al mubtada muakhir. Naam. Waqad yaji'u jam'uhu ala fu'al. Wawu harfu atfin qad harfu taqlil. Yang memiliki arti terkadang atau jarang. Yaji'u fi'lun mudhari'un marfu' ala mutarafihi dhamma. Jam'uhu fa'ilnya. Fa'il yaji'u. Wahu mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Ala harful jar fu'al majrur bi ala jar majrur muta'alliq dengan fi'il. Naam barakallahu fikum. Itu i'rabnya ya. Berkaitan dengan i'rab sudah selesai. Sekarang masuk ke syarahnya. Naam, dibaca. Qala syarih rahimahullah min amthilati jam'il kathrati fu'ulun wa huwa muttaridun fi kulli ismin ruba'iyyin qad zida qabla akhirih maddatun bi syarti kaunihi sahih al-akhir sahih al-akhir wa ghayran mudha'af إن كانت المادة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد. وأما المضاعف فإن كانت مادته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعنان وحجاج وحجج. فإن كانت مادته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير وسرر وذلول وذلل. ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلى أنثى الأفعال. فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف. والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر وصغر. ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرا. وقد جاء وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحا وحلية وحلا. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى wa min amthilati jam'il kasrati fu'ulun. Dan di antara bentuk jamak kasra adalah berwazan fu'ulun. Wa huwa mutaridun fi kullismin ruba'iyyin. Wa huwa mutaridun, dan wazan ini berlaku untuk semua isim ruba'i. Fi kullismin ruba'iyyin, isim yang berjumlah 4 huruf. Qad zida qabla akhirihi maddatun, yang sebelum huruf terakhirnya ditambah huruf mad. 6 ditambah huruf mad. Isim rubai yang sebelum huruf terakhirnya dia itu ada huruf mad. Huruf mad itu alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya doma, atau kasroh sebelumnya ya sebelumnya kasroh. 6 ya sebelumnya kasra, wawu sebelumnya doma, atau alif sebelumnya fathah, itu huruf mad. Bisyarti kaunihi sahihal akhir. Bisyarti kaunihi sahihal akhiri, dengan syarat isim tersebut sahih akhir. Akhir huruf terakhirnya itu huruf sahih, bukan huruf ilat. Bukan wawu, bukan ya atau alif. Wa ghairu mudha'afin in kanatil maddatu alifan. Dan dia itu bukan isim mudhaaf kalau madnya dengan menggunakan alif. Kalau isim tersebut berakhiran madnya alif, maka dia bukan isim mudhaaf. Wala farqa fi dzalika bainal mudzakkari wal muannatsi, tidak ada perbedaan pada isim tersebut baik dia itu mudzakkar ataupun muannas. Nahwu contohnya qadhalin wa qudhulin. Qadhalin wa qudhulin, qadhal, bagian belakang kepala. Mufradnya qadhal, jamaknya qudhul. 6. Qadhal di situ isim rubai, jumlahnya 4 huruf, ada qaf huruf pertama, dal huruf kedua, alif huruf ketiga, 4. Lamnya huruf keempat. 6. Isim rubai yang sebelum huruf terakhir berupa huruf mad. Mana huruf madnya? Huruf madnya berupa alif di situ. 6. Memenuhi syarat isim rubai yang sebelum huruf terakhir dia berupa huruf mad, berupa alif. Jamaknya apa? Fu'ul. Wa himarun wa humurun. Himar juga sama, isim rubai memenuhi syarat. Himar keledai, jamaknya humurun. Wa qura' wa qura'un wa qur'un. 6. Sama, qura'un. Betis atau kaki bagian bawah lutut disebut qura', tapi istilah ini untuk hewan. 6. Untuk sapi, kambing dan seterusnya. Wa dhira'un wa dhur'un. 6. Dhira' dan dhuru'. Jengkal ya. Wa qadhibun wa qudubun. Qadhibun tongkat. Ini juga isim rubai. Ya, qadhibun di sini isim rubai. Kenapa rubai? Karena jumlahnya 4 huruf dan sebelum huruf terakhir berupa mad. Apa madnya? Berupa ya. Yang di sini madnya berupa ya. Sebelumnya madnya berupa alif. 6. Jamaknya qudubun, fu'ulun. Wa amudun wa umudun. 6. Amudun isim rubai. Sebelum huruf terakhir berupa huruf mad, berupa wawu madnya. Jamaknya fa'ulun. Amudun memenuhi syarat isim rubai yang sebelum huruf terakhir berupa mad, sehingga mengikuti wazan fa'ulun, umudun. Qala wa ammal mudha'afu fa in kanat maddatuhu alifan fa jam'uhu ala fa'ulin ghairu mutarid. Adapun kalau dia itu isim yang mudha'af, jika matnya berupa alif, maka jamaknya mengikuti fa'ulun ghairu mutarid, fa'ulun yang tidak secara kias. 6. Nahwu inanun wa ununin. Contohnya inan dan unun. Inan mudha'af, mudha'af pada ain dan lamnya, berupa nun, ain kalimah dan lamnya berupa nun. Alifnya alif tambahan. Inanun menjadi ununun. Kemudian hijajun menjadi hujujun. Inanun tali kendali, tali kekang. Hijajun haji, jamaknya hujuj. Fa in kanatil maddatuhu ghairu alifin fa jam'uhu ala fu'ulin mutarid. Kalau huruf matnya bukan alif, maka jamaknya berupa fu'ul sesuai dengan kias. Sarirun sururun. Nah, sarirun berakhiran sebelum huruf terakhir berupa mat, yaitu ya. Jamaknya sururun, fu'ulun sesuai dengan kias. Wadhalulin jamaknya dhululin. Sarir ranjang, dalul yang hina, yang rendah, jamaknya dhulul. Wa min amthilati jam'il kasrati fu'alun. Dan di antara bentuk jamak kasrah adalah bentuk fu'alun. Wazan berikutnya wazan fu'alun. Wa huwa jam'un lilismin ala fu'latin au ala fu'la. Unsal af'al. Dia itu adalah contoh dari wazan untuk jamak kasrah. Afan? Dan di antara wazan untuk jamak kasro adalah fu'al. Di antara wazan timbangan untuk jamak kasro adalah fu'al, fu'alun. Wa huwa jam'un, dan dia itu jamak lismin ala fu'la, untuk isim yang isim mufrad yang berwazan fu'la, fu'latun. Au ala fu'la, atau ikut timbangan fu'la. Ungsal af'al, yaitu mu'anas untuk af'al. Mu'anas untuk al-af'al. Fal awalu, untuk contoh yang pertama, ka kurbatun wa kurabun. ka kurbatin wa kurobin. Nah, seperti kurbah, mendekatkan diri. Kurabun, jamaknya kurabun. Fu'al, jamaknya fu'al dari mufrad fu'la, sesuai ya. Wa gurfatun guraf, gurfatun kamar, jamaknya guraf. Wa tsani, yang kedua, ka kubra wa kubar. Kubra, yang besar, tapi untuk mu'annas. Kalau mudakarnya akbar, akbaru mudakar, mu'annasnya kubra. Jamaknya apa? Kubar, jamaknya kubra, kubar. Nah, seperti juga ukhra, ukhra mu'annas, mudakarnya akhar. Akharu mudakar, ukhra mu'annas. Apa jamaknya ukhra? Ukharu. Ukhra jamaknya ukharu, sama. Wasugra untuk mu'annas, apa mudakarnya? Asgaru. Apa jamaknya? Sugor. Sugro jamaknya sugor. Naam. Wa min amthilati jam'il kathrati fi'alun, dan termasuk dari contoh bentuk jamak kathra yaitu fi'alun, mengikuti wazan fi'alun. Wa huwa jam'un lil ismin ala fi'la, dia itu jamak untuk isim, yang jamak untuk isim mufrad yang wazannya, timbangannya fi'la. Fi'latun. Nahwu contohnya kisratun wa kisarun. Kisratun pecahan. Pecahan, kisarun pecahan-pecahan atau remukan. Hijajun. Wa hijjatun wa hijajun, haji. Wa miryatun wa miron. Naam, kedustaan. Atau perdebatan ya. Kalau yang kedustaan firya, firyatun. Kalau ini mirya. Miryatun, enam. Miryatun artinya perdebatan. Wa miryatun wa miron. Wa qad yaji'u jam'u fu'latin ala fu'al. Terkadang jamak untuk isim mufrad fi'latun ini datang dalam bentuk jamaknya ikut wazan fu'al. Nahwu contohnya lihyatun waluhan atau lihyatin waluhan. Contohnya lihya, jamaknya luhan, jenggot. Wahilyatun wahulan atau hilyatin wahulan. Contoh lainnya hilya, perhiasan, jamaknya hulan. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan besok hari Ahad. Naam, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu 'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.